Aspi Torrent Tower. Oke guys, kembali lagi bersama saya Iskri Pels di channel BBG Style. Remix lagu original kali ini saya beri judul Bakar-Bakar Sate. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke musiknya. Let's go. Aspi Torrent Tower. Remix. Bakar-bakar sate, bakar-bakar sate. Ladies and gentlemen, please welcome Iskri Pels. Bakar-bakar sate. Bakar-bakar sate. Ladies and gentlemen, please welcome Iskri Pels. motherfucker.